إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم min ad-dhalalati wa min an-nar. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa mari kita senantiasa bersama-sama saling mengingatkan untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah merupakan bekal yang terbaik bagi setiap hamba ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan atau mencurahkan rizki kepada kita, mencurahkan kepada kita berbagai macam yang kita butuhkan, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita mempersiapkan bekal untuk menghadapnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, dan tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup para nabi, sebagai orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan syariatnya kepada kita semuanya, sehingga dengannya alhamdulillah sampai saat ini kita masih berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing seseorang untuk dia berada di atas agama Islam, ini merupakan satu kenikmatan. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan Islam ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan, seikhlas apapun amalan tersebut, ketika tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua nikmat ini, nikmat hidayah di atas Islam, kemudian taufik mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan Islam, keduanya merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga patut bagi kita untuk mensyukuri kedua nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di hari-hari akhir dari bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan masukin bulan yang tentunya bagi setiap jiwa muslimin mereka senantiasa menanti dan menunggu kehadirannya, karena saking naam mulia dan juga besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan tersebut, sehingga setiap kita menginginkan dan merindukan untuk bertemu dengan bulan tersebut. Bulan tersebut adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan di dalamnya, ampunan Allah Subhanahu wa taala tentunya bagi mereka orang-orang yang mau dan ingin untuk mencari na'am kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ja'akum Ramadan, sufidatis syaitan wa futihatil jannah wa ghuliqatil annar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, maka yang namanya enam pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala terbuka. Pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala ditutup. Dan pada bulan tersebut pun Allah Subhanahu wa taala membelenggu dari kalangan syaitan-syaitan." Sehingga ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, tentu ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi mereka keutamaan dan kemuliaan tersebut, yakni orang-orang yang mau bersungguh-sungguh di dalam bulan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan enam lebar-lebar pintu ampunan darinya. Akan tapi ini terasa biasa bagi mereka orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh, bahkan mungkin dia, karena tentunya ini dibangun di atas jiwanya yang rusak, yang sakit, sehingga Allah Subhanahu wa taala nam tutup hatinya untuk mendengar kemudian menyambut datangnya bulan yang penuh berkah tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan pula, dari awalnya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Sejak malam pertama bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga. Nah, yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadhana sufidatis syayatin wa maradatil jin wa ghulliqat abwabun niran aw abwabun nar fala yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun fanada fayunadi munadin wa ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, beliau mengatakan, apabila telah datang di awal atau malam pertama dari bulan Ramadan, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang namanya syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maradatil jinni, dan juga jin-jin yang pembangkang, yang enam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup yang namanya pintu-pintu neraka, sehingga tidak ada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada malam tersebut mulai Allah Subhanahu wa taala membuka pintu jannah, dan tidak satu pun pintu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang penyeru atau dari kalangan malaikat menyeru, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai para pencari-pencari kebaikan, segera menghadap. Bergegas. "Wa ya baghiyash syarri aqsir." Wahai pencari-pencari, menuntut-penuntut kejahatan, maka tahanlah. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, dari hadis yang mulia ini dan hadis sebelumnya yang menyebutkan tentang bahwasanya pada bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu, akan tapi kita menghadapi kenyataan masih banyak dari kalangan manusia, orang-orang yang mereka sama saja keadaannya. Kejahatan masih dia lakukan, kemaksiatan masih dia perbuat. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas yang menyebutkan bahwasanya yang namanya syaitan pada saat dibelenggu? Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, bahwasanya syaitan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibelenggu pada saat itu adalah maradatil jinni. Nah, syaitan dari kalangan jin yang marid, ya, marodah itu dari kata marid, yang maknanya adalah syadid, walati, pembangkang, sombong. Ini yang naam dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendorong-pendorong untuk seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, melakukan kejelekan, itu kan banyak. Ya, di antaranya adalah dari naam ammaratun bisu, naam al-hawa, dari dorongan hawa nafsu. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan kenyataan yang ada. Akan tapi demikianlah penjelasan mereka para ulama. Nah, sehingga ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, dari keumuman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagi kita, dan itu bisa kita rasakan. Bisa kita saksikan bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, maka yang namanya amalan-amalan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semarak. Ya. Dimulai dengan 6 orang-orang berpuasa. Di mana puasa ini merupakan amalan yang 6 nilainya itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka lakukan. Di antara keistimewaan puasa adalah sebuah amal atau satu amalan yang ini khusus hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, yang akan mengganjarnya. Dan disebutkan oleh sebagian mereka para ulama bahwasanya amalan-amalan yang lainnya itu bisa menjadi kafarah, penebus. Adapun siam puasa tidak bisa. Maksudnya adalah amalan-amalan yang lainnya, contoh misal nanti di hari kiamat akan ditegakkan yang namanya qisas, sehingga seorang, tidak ada seorang pun yang dia dahulu berbuat zalim kepada saudaranya di dunia, melainkan semuanya akan ditunaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ada di hari kiamat, nah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati orang tersebut dengan na'am muflis, orang yang bangkrut rugi. Yang dahulu dia melakukan amalan-amalan, ya, puasa, salat, zakat dan yang lainnya. Puasa. Tapi dia mendzalimi, akhadha mala hadza wa sabaqa dama hadza. Dia mengambil hartanya orang lain tanpa hak. Nah, dia menumpahkan darah, nah menjatuhkan kehormatan orang lain. Nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan dia ketika sudah di na'am dari kebaikan yang dia lakukan, kemudian untuk menutupi kejelekan dia tadi, nah akan tapi yang namanya puasa tidak bisa dijadikan kafarah tersebut. Nah, ini salah satu pendapat yang mengatakan demikian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa ini adalah amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan ini tentunya mereka orang-orang yang betul-betul dia mengerahkan nam dirinya. Betul-betul dia lillahi taala, bukan karena yang lainnya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak membutuhkan dari kita ketika kita berpuasa, ya, rasa lapar, haus, kemudian meninggalkan syahwat. Nah, meninggalkan sesuatu yang di luar Ramadan itu merupakan perkara yang halal, yang boleh untuk dia lakukan. Bukan itu. Nah, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala lillah, bukan karena yang lainnya. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya bagi kita, nah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, buah daripada puasa, tujuan akhir adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang masyhur terkait dengan siam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini pun diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi syariat puasa ini bukan hanya pada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi umat-umat terdahulu pun telah diwajibkan kepada mereka berpuasa. Akan tetapi, nah, kaifiyah atau tata cara prakteknya itu yang berbeda. Nah, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan dengan kata-kata la'alla. Ini menunjukkan agar kalian bertakwa. La'alla sendiri ini nam termasuk dari huruf taroji. Yang mana kata mereka para ulama, ketakwaan ini akan diperoleh bagi orang yang melaksanakan puasa ketika apa? Dilakukan secara bersungguh-sungguh. Nah, itu akan dia rasakan dampak dari puasa tersebut, menambah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan yang namanya kesungguhan. Artinya orang-orang yang sekedar dia berpuasa, ya, agar terbebas dari yang namanya kewajiban puasa. Nah, maka ini ya bisa kita lihat setelah berpuasa sama saja. Nah, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wallahu musta'an wa ilaihi tuqlan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara juga enam keutamaan daripada bulan Ramadan. Naam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka orang-orang yang berpuasa dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan bagi Allah dari enam dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka adalah ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh rasa iman, betul-betul dia. Yang namanya iman itu berarti keyakinan. Betul-betul dia yakin, tulus. Keyakinan yang tulus, bukan karena paksaan, bukan karena kebiasaan. Bukan karena tuntutan tadi, supaya terbebas dari yang namanya kewajiban. Karena dia benar-benar yakin. Nah, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa tersebut. Wahtisaban, dan juga mengharap. Nah, bukan mengharap dari manusia, tapi mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambihim, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini bagi orang yang berpuasa di malam siang harinya. Di malam harinya pun ada, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang dia berpuasa kemudian di malam harinya dia menghidupkan malamnya. Ya. Dengan qiyam lail atau enam salat tarawih. Ini pun mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan enam qiyamul lail, salat tarawih dengan penuh iman dan berharap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan enam menjelang akhir Ramadan pun ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Qadar, Lailatul Qadar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, malam Qadar, Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ketika seorang itu mendapatkannya, menyaksikannya. Apa yang dia lakukan pada malam tersebut dinilai pahalanya. Dinilai apa yang dia lakukan itu seperti dia lakukan selama 1000 bulan. Masya Allah. Karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan amalan yang kecil tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain terkait dengan Lailatul Qadar ini. Orang-orang yang bisa mendapatkan dan merasakannya, ini termasuk alamat kebaikan bagi dirinya. Ada pun orang-orang yang tidak bisa mendapatkannya dan tidak bisa merasakannya, Maka kata Nabi SAW, nah, dia termasuk orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Nah, maka patut bagi kita untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh agar kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut, keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aita, wahai Rasulullah, nah bagaimana pendapatmu? In syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kalau aku bersaksi, bersyahadah, an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa annaka Muhammadur Rasul, wa annaka Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wa qumtu shalawatil khamsa, dan aku tunaikan salat-salat lima waktu yang wajib. Wa ataitu zakata, dan aku tunaikan yang namanya zakat yang wajib. Ya. Kemudian wa sumtu ramadhana wa qumtu, aku puasa Ramadan kemudian aku bangun malam. Nah, famimman ana, aku ini termasuk dari golongan orang-orang yang mana? Ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala nah minas siddiqin wasyuhada. Engkau termasuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mendapatkan curahan nikmat, ya, jaminan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wasyuhada'i was-shalihin wa asma ulaika rabbikum. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat, ya, dari kalangan enam orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur, enam, dan orang-orang yang salih. Mereka adalah sebaik-baik teman yang bisa kita jadikan teman. Nah, orang-orang yang melakukan tadi perkara-perkara tadi, ya, bersyahadah, kemudian dia sholat lima waktu, nah, menunaikan zakatnya, kemudian dia puasa dan menegakkan malamnya, ini termasuk dari golongan orang-orang tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang rindu untuk menanti dan rindu agar kita sampai kepada Ramadan dan memenuhi bulan tersebut dengan amalan-amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari bulan tersebut, sehingga kita berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari apa yang kami ketahui. Nah, dari sedikit ilmu ini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa qul a'udzu billahi rabbil alamin. Atimus shalah.